بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله الشيخ تقي الدين الحصني في كتابه كفاية الأخيار. الجملة الدعائية itu setelah nama-namanya. قال المصنف رحمه الله الشيخ تقي الدين enggak قال المصنف الشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله kayak gitu. قال المصنف قال المصنف الشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله في كتابه كفاية الأخيار: ويجب عليه أن يشتري ماء الوضوء والغسل ويصرف إليه أي نوع كان معه من المال، إلا أن يحتاج إلى الثمن لمؤنة من مؤن سفره في ذهابه وإيابه فلا يجب الشراء حينئذ، ولا يجب عليه أن يشتريه بزيادة على ثمن مثله وإن قلت الزيادة على الراجح، ولو لم يعره أحد آلات الاستقاء إلا بالأجرة وجب عليه إجارتها بأجرة المثل، ولو قدر على أن يدلي عمامته في البئر ويعصرها وجب عليه ذلك. فلو لم تصل إلى الماء وأمكن شقها وشد بعضها ببعض لتصيل، لزمه ذلك إذا لم يحصل في الثوب نقص يزيد على ثمن الماء أو أجرة الحبل، وفي الضبط ثمن المثل أوجه الراجح ثمنه في ذلك الموضع وتلك الحالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القاهر الذي خلق السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kita kembali membahas kifatul akhyar, melanjutkan masih di pembahasan, di tayammum, dimulai dari lafal Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, wa yajibu alaihi an yashtariya ma'al wudu'i wal ghusl. Ya, jadi dalam masalah tayammum, ketika masuk waktu salat dan dia berusaha untuk mencari air atau tidak mampu untuk mendapatkan air, maka ada keadaan-keadaan yang disebutkan oleh beliau disesuaikan dengan qawaid fiqhiyah dan juga qawaid madhab Syafi'i rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa yajibu alaihi an yashtariya ma'al wudu'i wal ghusl. Kalau misalnya dia junub ataupun dia berhadas, maka wajib atasnya untuk membeli air wudu atau air untuk mandi. Ya, ini dalam keadaan dia enggak dapat air. beli air wudu, beli air yang akan digunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi. Ya. Jadi ini sesuai dengan konteks kalimat-kalimat sebelumnya, yaitu dalam keadaan yang serupa gitu. Ya, dalam pencarian air. Jadi enggak boleh orang tayamum begitu saja tanpa ada usaha untuk mendapatkan air sebelumnya. Harus usaha dulu. Itu di antara syaratnya. Di antara syarat sah tayamum talabul ma', mencari air. Kalau misalnya ternyata enggak dapat dan dia harus beli, maka dia harus beli. Beli air untuk dia gunakan wudu ataupun mandi junub. Wa yasrifu ilaihi ayya naw'in kana ma'ahu minal mal. Dan dia membeli air tersebut dan mengerahkan hartanya, apapun itu, entah itu berupa uang ataupun cincin ataupun jam, ya, gitu ya. Jadi misalnya dia nggak dapat air, tapi ada orang jual air, ada orang jual air. Berapa harganya ini air buat bisa buat wudu misalnya? Aqua yang botol yang tanggung harganya 3.000-4.000-an. Ya, ternyata antum enggak ada duit. Afwan, enggak ada duit. Ana adanya voucher Indomaret. Gimana kira-kira? Ah, voucher Indomaret itu berharga enggak? Memiliki qimah enggak? Memiliki qimah selama belum dipakai kan memiliki qimah, tergantung berapa ininya, ya kan? Ada yang 100 ribu gitu kan. Tapi masa beli aku kayak gitu 100 ribu gitu kan. Lalu kulihat apapun harta yang antum punya ketika itu, ya, baik berupa uang ataupun barang. Barter deh, anda beli air 5 liter untuk wudu dan mandi junub. Nanti anda bayar dengan misalnya buku usul fikih. Secara fikih bisa nggak kayak gini, penjual belian kayak gini, barter kayak gini, bisa ya? Walaupun mungkin pedagangnya, saya nggak butuh buku usul fikih, kata dia, saya butuhnya uang, ya, saya nggak belajar usul fikih, ya udah, buku balaghah, apalagi, ya kan? Balaghah lagi, ya. Gitu ya. Itu dia melakukan seperti itu. Wajib untuk membeli. Illa an yahtaja ila thamani limu'natin min mu'ani safarihi fi dhahabihi wa iyabihi. Kecuali kewajiban tersebut, ya, jadi dia wajib untuk membeli air untuk berwudu dan menghargainya, membelinya dengan harga yang pantas dengan harta yang dia punya. Itu wajib. Ya, dalam safarnya, kalau dia nggak nemu air gitu, kecuali yang dijual. Tapi kewajiban itu tertetapkan kecuali kalau misalnya dia butuh kepada modal hartanya itu untuk biaya safarnya ini, gitu loh, paham? Contoh, ya, antum mau sholat di rest area, ternyata rest area dan sekitarnya gersang, nggak ada air. Rest area di sekitarnya gersang, nggak ada air. Ternyata ada minimarket yang menjual air. Dan qadarullah harganya luar biasa. Atau mungkin harganya biasa aja. Misalnya 5 liter 20 ribu. Baik. Antum punya uang 50 ribu. Tapi uang ini untuk bekal nanti antum sampai terminal tujuan. Ini buat jalan lagi nanti ke desa antum. Paham gak maksudnya? Ya kalau uang ini habis atau kurang, anda gak bisa nanti sampai terminal, masa ngemis gitu kan? Paham ya disini ya? Berarti ayah taja ila saman, antum butuh dengan uang itu. Limu natin untuk demi apa? Bekal, bekal safar. Ya. Mu'dah ini bekal atau beban safar gitu loh. Fi dhahabi, baik dalam rangka pergi maupun dalam rangka pulangnya. Ya, ngerti gak? Ya dalam rangka pergi ke tujuan itu, nanti Tapi oke, okay, pergi ke tujuh itu bisa cukup duitnya. Itu cuma butuh 20.000. Tapi nanti pas pulangnya Anda butuh lagi 30.000. Maka udah enggak bisa dah, ya. Fala yajibu syira'u hina idzin. Maka tidak wajib membeli gitu ya itu. Membeli air maksudnya, ya. Hanya saja ikhwan, ini kan atsaman. Saman itu bisa berupa uang, bisa berupa barang. Kalau misalnya antum memang bisa ditukar dengan barang, maka wajib dengan barang. Paham enggak? Antum punya 50.000, taib. Antum 50.000 buat ongkir, ongkir ongkos kirim, lagi ongkos ya, bolak-balik. Tapi antum punya voucher Indomaret, kan? Antum bilang, bisa enggak pakai voucher Indomaret? Oh iya bisa, bisa. Ah, berarti wajib. Walaupun uang antum secara fisik utuh, ya enggak? Voucher Indomaret kan ibaratnya uang virtual dia. Ya bisa. Tapi antum enggak punya voucher Indomaret, antum punya songkok peci. Ya. Mbak, ini bisa enggak ya, Mbak? Ini 5 liter ditukar sama peci saya harganya 20.000 kok bisa? Saya belinya 40.000. Enggak, ini harganya 35.000. Bisa enggak? Kata Mbak-mbak itu, bisa Mas, kalau darurat. Oh, berarti antum harus apa? Harus ini. Enggak usah dilihatin. Tukang AC itu. Nah gitu kan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enggak wajib kecuali kalau memang antum sangat butuh dengan saman tersebut, baik itu berupa uang ataupun berupa benda yang bisa dibarterkan dengan air. Ya, jadi kalau misalnya pihak minimarket membolehkan pembayaran dengan songkok, ya antum bayar pakai songkok. Iya. Kecuali kalau antum juga butuh itu songkok buat nanti di terminal ngasih ke antum cuma punya uang 50.000, ongkos kurang, ah nanti bayar pakai songkok aja lah gitu. Tapi kayaknya enggak ada di zaman sekarang bayar pakai songkok. Ala kulihal dilihat dari situasi ekonomi antum ketika safar tersebut. Yang insya Allah ini mudah-mudahan gak terjadi zaman sekarang. Antum pernah gak safar dan gak duitnya tersisa betul-betul segitu dan itu buat nanti sampai terminal pulang? Anda pernah? Waktu Anda pulang dari pesantren, ya, saat 3. Biasa kan kita santri pengennya nyari yang murah ya. Ya, santri pengen nyari yang murah, pokoknya apa yang murah. Sebagaimana sebagian dari antum ya. Di depan pesantren kan jalan raya Solo Semarang tuh loh. Jalan raya Solo Semarang itu kan bis-bis banyak gitu. Ya maksudnya bis-bis di Jakarta itu kalau sore mulai dari jam 2 sampai dan jam 7 petang, jam 7 isya itu bis-bis seliwuran buat ke Jakarta. Ya, pas mau liburan kita biasa jikat bis, ntar kita nego berapa. Dulu dari Salatiga, Salatiga Kabupaten Semarang ke Jakarta 30.000 nyegat naik langsung Jaya. Ya, atau kadang Gunung Mulia 40.000 menyegat. Nah, Anda pernah naik apa ya? Kalau enggak salah langsung Jaya atau apa gitu. Qadarullah di Indramayu banjir. Ketika itu enggak ada tol-tol Cipali apa enggak ada lah gitu kan baru. Banjir dan macet, kadang mobil sampai berhenti. Itu bukan macet, parkir itu malah di jalan. Ya, berhenti lama dan panas. Jadi harusnya kita sampai di Jakarta itu ya jam 5 subuh, jam 4 gitu kan. Ini jam 9, jam 10 siang, duha itu masih ada di Indramayu. Ya kan? Nah, biasa turun rest area. Anak gegayaan tuh. Anak udah punya cuma punya uang kalau enggak tahu berapa 2.000 atau anak lupa berapa ribu gitu. Di rest area kita tersebut ada gorengan ada apa? Anak lapar banget masya Allah. Lapar banget masya Allah. Dan anak pertama butuh makan dan butuh untuk ongkos juga ini. Di situ. Ini padahal bukan tayamum loh masalahnya. Sampai anda nahan lapar, kemudian anda ke warung. Diam doang di warung, seolah-olah anda mau beli, padahal diam. Bayangkan, melihat orang-orang pada makan, gorengan-gorengan gede yang tahu-tahu gede itu loh. Masya Allah. Ada seorang ikhwan, bukan ikhwan pengajar, maksudnya laki-laki, pria gitu. Dewasa, periode anda waktu itu masih SMA. Itu beliau, masya Allah, baik. Makan enak banget itu. Memang liatin aja, dadek gitu. Memang liatin dikit-dikit. Mau lo? Jadi ya, gituin loh. Dia bener gitu. Lo mau? Gue beliin. Hah? Iya, ana ngeliat ya namanya gimana ya? Enggak, orang lapar kan kadang-kadang kan enggak sadar dia ngomong, dia apa yang mimiknya itu enggak bisa diubah gitu. Nah, kayak gitu gitu. Laparan dari malam, namanya juga malam kan, kibis kan malam, terus pagi duha itu kan masya Allah lapar gitu loh. Apalagi ana dulu suka makan gitu. Nah, sekarang juga sih sekarang. Nah, itu ana masya Allah ana dulu zuhud. Enggak kok. Itu kok suka enggak. Mau lo. Tahan tinggal ambil. Dulu anu masya Allah ya, masih santri, masih suci mungkin hatinya. Enggak, makasih Pak. Padahal anu ini banget lapar banget masya Allah. Dia makan enak banget sampai mulutnya gempal-gempal gitu mulut. Masya Allah. Artinya dalam keadaan kayak gitu, anu mikirin enggak, jadi enggak membeli. Pertama enggak membeli karena uangannya tinggal berapa ribu. Anak kok beli ini, dan itu gorengan lumayan mahal gitu loh. Tahu yang lumayan mahal. Rest area tertentu gitu. Bukan rest area pom bensin, bukan rest area tol, bukan rest area biasa. Nah, anak enggak jadi. Dan anak juga enggak mau dikasih gitu, masya Allah. Ya, dari sekitar sekitar tunufus menang banyak ini ketika itu. Iya. Nah, kalau kita dalam kondisi seperti itu, kita bakal ngirit-ngirit duit yakin. Maka di sini alhamdulillah Islam dan para fuqaha mereka memahami hal tersebut. Daripada antum nanti mendapatkan madharat berikutnya, maka diperbolehkan di sini diberikan keringanan untuk tayamum. Karena tayamum ini ringan dan wudu itu ringan insyaallah. Baik, kemudian itu kalau enggak dapat air ya. Wala yajibu alaihi an yashtariyahu bi ziyadatin ala thamani mithlihi, ini lebih renggang lagi. Dan tidak wajib atas dia untuk membeli air dengan harga yang bertambah dari harga standar. Harga yang lebih dari harga standar. Samanul mithl itu maknanya harga standar. Ya, itu samanul mithl. Ngerti gak? Harga pasaran. Harga pasaran standarnya. Kalau ternyata lebih mahal, antum gak wajib beli. Makanya bahkan dikatakan wa in qallati ziyadatu 'ala rajul, walaupun qallati ziyadah 'ala thamani mithl, harga standarnya walaupun lebih tinggi sedikit dari harga standar. Paham enggak? Taib aku nanggung sekarang berapa? Antum kan dagang parfum, pasti tahu. Di 3.000. 3.000-an kan? 3.000-an, 4.000-an. Tapi kalau misalnya samanul mithl aku nanggung di rest area, enggak 4.000, enggak. Goceng. Bahkan bisa lebih kan? Bisa. Ya tergantung ya tempat ya. Itu samanul mithl yang memang harga standar di bandara, di terminal, itu wajar ya. Itu termasuk samanul mithl itu. Karena uruf kita berlaku seperti itu. Di tempat rekreasi, pariwisata, di bandara, pasti antum menemukan aku enggak ada yang 3.000. Ya kan? Ya mungkin aku gelas. Itu pun keterlaluan. Kayaknya enggak ada yang jual aku gelas di sana. Ya mungkin ada mungkin. Tapi pada kulihal ternyata kan kalau misalnya antum ke tempat safar ke rest area, antum dapatkan samanul mithl rest area, kalau kayak gitu paling 5.000 lah ya anggaplah. Tapi ternyata dia menjualnya 10.000. Ini kan termasuk sedikit ya, maksudnya enggak keterlaluan banget gitu loh. Maka kalau menurut kaidah di sini, dobit di sini tidak wajib untuk membelinya, sehingga antum boleh tayamum. Ini longgar sekali, masya Allah, gitulah. Ya. Tapi itu kalau misalnya dalam keadaan apa? Ya dalam keadaan safar dan antum nggak dapat air. Ya nggak dapat air. Adapun kalau antum punya air banyak apa GKRS air sekarang, antum enggak perlu mikirin gini, ya. Ya kan? WC di mana-mana, antum mikir, kata Syekh ini, enggak usah dipikirin lah, antum sana aja. Iya. Enggak. Ngapain antum pikirin coba? Kalau misalnya ada rest area yang ada penjaganya di tempat wudu, bayar kalau misalnya mau wudu, bayar 2.000. Tapi kalau ternyata bayarnya nggak bisa 2.000, 10.000. Nah, ini ziyada ala thamani mithl. Keterlaluan ini. Maksudnya ya terlalu juga bagi kita. Apaan coba? Ya kan? Hanya saja ikhwan, apakah itu dalam konteks antum butuh uang ongkos atau tidak? Kalau uang antum banyak, kenapa enggak antum 10.000 aja kasih? Ya udahlah. Antum enggak ridho pun ya udahlah, yang penting anak wudu gitu kan, ya kan lebih menenangkan daripada antum enggak mau kehilangan 10.000. Rumah ini 10.000 ongkir Shopee gitu kan. Iya. Baik, kemudian walau lam yu'iruhu ahadun alatal istiqa'i illa bil ujrah wajaba alaihi ijaratuha bi ujratil mithl. Enggak dapat air, lagi safar, enggak ada yang jual air, enggak dapat air, wah enggak ada keadaan yang betul-betul enggak ada air. Tapi antum bisa mendapatkan air, cuma harus bayar sewa. Taip. Ada alat untuk mendapatkan air. Apa itu alat untuk mendapatkan air gitu? Alat lah pokoknya. Tapi tidak ada yang meminjamkan kepada antum. Ya. Melainkan harus menyewa alat tersebut. Sebenarnya kasus ini mirip dengan kasus yang tadi kita sebut di kamar mandi umum atau di tempat wudu umum. Itu kan pakai alat sebenarnya. Keran, listrik dan air dan jet pump atau apalah gitu ya. Itu semua enggak bisa antum enggak bisa dipinjemin gitu aja. Ya. Tapi harus apa, dengan ujrah. Dengan sewa. Kan akadnya itu seperti apa? Sewa tempat. Sewa tempat dan jasa yang ada di dalam. Maka wajib atas antum untuk menyewanya. Tapi dengan ujratil mithl. Dengan harga sewa yang wajar, standar. Lah kalau misalnya 10.000 untuk wudu tok itu standar enggak? Enggak standar. Ziyadah dia. Berarti enggak wajib. Tetapi ya kita... Ya masa eman-eman gitu, ya udahlah, wudhu aja daripada pakai debu air banyak tinggal bayar 10.000 tok, susah banget gitu kan, walaupun dalam fikih ini tidak wajib. Walau qadura ala an yudliya imamatahu fil bi'r wa ya'siruha wajaba alaihi dhalik. Kalau misalnya dia mampu untuk menimba imamahnya di sumur dan memeras imamahnya, maka wajib. Ngerti gak? Antum ada safar atau safar maupun enggak safar, ada sumur. Ya. Ada airnya, gimana caranya ana kalau muslim mau itu takutnya jatuh dalam nanti enggak bisa nikah lagi gitu. Ada yang baru nikah. Belum nikah dibully, baru nikah dibully. Ya, ya masyaallah. Ya, kehidupan. Ya. Jadi ketika dia lihat ada sumur, ada airnya banyak masya Allah. Tapi anda enggak bisa ini, anda enggak bisa berenang atau anda juga khawatir nanti kepleset dan enggak ada tangga juga ke bawah. Ah. Pakai apa gitu kan. Nah, kalau kita sekarang kan enggak mikir imam, kan enggak pakai, mungkin pakai baju. Ah, ini bajunya cocok nih, panjang nih kan. Nah, oke. Iya. Pakai daster atau baju. Ya kan? Nah nanti kan tercelup itu imamahnya atau bajunya tercelup dan terbasahkan dengannya kan, akhirnya kemudian dia diatasin, dia peras, taruh di wadah atau ember atau semisal itu, maka wajib seperti itu kalau memang nggak ada air di tempat lain. Iya, tapi kok ada WC umum, ada keran banyak, atau nggak usah mikir sumur enggak. Falau lam tasilil ma falau lam tasil ilal ma, kalau ternyata imamahnya tidak sampai ke air, wa amkana syaqquha wa shaddu ba'dihha bi ba'din litasil, dan masih mungkin untuk merobek atau mengikat sebagian dengan sebagian lainnya agar sampai ke air di sumur, lazimahu dzalik. Paham enggak? Taib, Rafi, kita pakai baju gamis antum. Dicoba, wah enggak nyampe ternyata. Nah, ada baju gamis miftah juga. Diikat kemudian. truk, kan? Diikatkan jadikan berapa meter? 3 meter tuh. Ya, baru sampai. Maka harus antum lakukan seperti itu sampai dapat air. Ya, paham ya di sini? Nah, tapi idza lam yahsul fi thawbi naqsun yazidu ala thamanil ma'i aw ujratil habl. Itu antum harus kayak gitu selama tidak mencacatkan baju dengan kecacatan yang harga cacatnya itu melebihi harga air yang didapatkan. Harga standar air yang didapatkan. Ngerti? Contoh ya, tadi Rafian pakai gamis antum ya? Enggak cukup. Ah, oke, pakai gamisnya Miftah juga. 3 meter. Ya, tapi kan harus diikat tuh. Antara ujung gamis dia dengan ujung gamis dia. Dah, pengikatan tersebut ternyata membuatnya bukan hanya lecek, tapi sobek. Dan sobeknya itu ternyata mengurangi harga yang luar biasa. Misalnya harga gamis antum 25.000. Itu sobek beli di mana itu? Ya, harga gamis antum 250.000. Ya. Dengan terkoyaknya walaupun cuma 5 cm itu timahnya itu langsung turun kan, dan turunnya itu drastis loh. Gak bisa antum jual bekas 200.000, ternyata ada aibnya dengan robek seperti itu. Ditanya sama pembeli nanti, itu abis apa? Abis berjihad mencari air. Mereka gak bakal, gak peduli, gak bisa 200.000 udah robek gitu kok. 100.000, berarti banyak banget itu marginnya. Ya. Maka kalau misalnya antum khawatir terkoyak sampai seperti itu, enggak wajib. Enggak wajib untuk mendapatkan air, gitu loh. Tapi kalau zon antum enggak bakal terkoyak, paling cuma lecek doang, dan itu enggak bakal mengurangi harga, kalau itu dijual maka wajib. Faham enggak? Karena enggak ada itlaf di sini. Enggak ada naqs dalam saman di ini. Iya, enggak ada naqs. Gitu loh. Orang enggak bakal melihat itu sebagai aib yang mengurangi harga. Gimana? Faham enggak? Wa fi dhabti thamanil mithli aujuh. Dan dalam dhabt, yaitu penetapan, penegasan, pembatasan standar harga, itu ada beberapa pandangan. Aujuh, yaitu pandangan dalam mazhab. Yang rajih adalah thamanuhu fi dhalikal mawdi'i wa tilkal halati. Nah ini penting. Makanya tadi Anda bilang qimah atau harga aqua nanggung dengan antum beli di warung kelontong biasa itu beda dengan beli di tempat pariwisata, beda dengan beli di bandara. Maka uruf berlaku masing-masing fi dzalikal maudhi. Jadi antum jangan kemudian menyamakan pas ke bandara CGK kemudian antum beli aqua berapa, Mbak? 6.000, Mas. Astagfirullahaladzim. Gitu. Hah? Antum istighfar, dia takbir. Ya, ini 6.000 memang, Pak, sini. Enggak. Saya beli di luar 3.000, Bu. Ya itu kan di luar, Pak. Ya ibu ini, ya jangan samain, Pak, mau di sini. Ya enggak bisa, ini kan harga air. Apalagi kata Nabi SAW, manusia berserikat dalam 3 hal. Masya Allah. Air, api, sama rumput. Ya. Kemudian ibunya bilang, Pak, standarnya dalam kitab Kifayatul Akhyar adalah samanu fi dzalikal maudhi' wa tilkal halah. Masyaallah. Pedagangnya beli ilmu. Ini belajar Kifayatul Akhyar. Maka antum bisa menyanggah. Ana sebutkan hadis Nabi dan antum sebutkan perkataan manusia. Nah, menang antum. Iya. Ini mirip sama kejadian Ikin waktu itu gini. Oke, begitu ya. Jadi harus dari ditinjau dari uruf yang berlaku di maudhi' tersebut dan uruf yang ada di zaman tersebut. Kadang-kadang sekarang bisa saja aqua nanggung 3.000 standar. Tapi belum tentu 10 tahun lagi segitu, gitu loh. Makanya disebut tilkal halah, halah itu termasuk konteks baik itu zaman atau keadaan. Gitu. Ya. Kadang-kadang di sini Jakarta, di sini nih, ini normal. Tapi ada tempat-tempat yang lagi darurat butuh air, dan itu mahal air. Ya, misalnya di Cilangkap, masya Allah, meludak air, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya di Cibodas, Cibodas banyak air di sana. Gak misalnya di Yaman, ya, lagi kesulitan air, itu kan pasti harganya beda. Ya, type di lanjutan. Wa qawluhu wa ta'adzur isti'malih yashmalu anwa'a yashmalu anwa'a asbabi ibahati tayammum wa qad marra dhikru safari wal marad wa min asbabil ibahati aydan ma idha kana biqurbihi ma'un wa yakhafu ma law sa'a ilayhi ala nafsihi min sab'in aw min sab'in aw aduwin indal ma aw yakhafu ala malihi alladhi ma'ahu aw al mukhallafi fi rahlihi min ghasibin aw sariqin aw kana fi safinatin law istalqa fil bahri falahu tayammumu fi dhalika kullih walau khafa al-inqita'a an rifqah, in kana alayhi dararun law qasada al-ma'a falahu tayammumu qat'an wa in lam yakun alayhi dararun fa khilaf والراجح أن له أن يتيمم للوحشة. طيب وقوله وتعذر استعماله dan tidak memungkinkan atau memiliki uzur dalam menggunakan air. Itu yashmalu anwa'a asbab ibahati tayammum. Itu mencakup macam-macam sebab diperbolehkannya tayamum. Waqad marra dzikru safari wal marad. Nah, di sini kita mulai akan mulai setelah ini beberapa sebab diperbolehkannya tayamum selain safar dan sakit. Safar dan sakit jelas itu udah. Ya, tapi bukan berarti seluruh safar kemudian melazimkan boleh tayamum. Ya, tergantung dengan keadaan di safarnya. Ya, kalau misalnya memang safarnya dia ya tidak ada air pas lagi safar itu mungkin, atau sakit dan tidak memungkinkan dia untuk pakai air ini mungkin. Tapi enggak semua marad, enggak semua keadaan safar. Seseorang kalau misalnya sakit apa, Mas? Sakit mata misalnya. Jadi dia enggak ada urusan, dia tetap wajib wudu dengan air. Wa min asbabil ibahati aidan, di antara sebab pembolehan tayamum, ma idza kana biqurbihi ma'un, kalau dia dekat dengan air, ada air di sekitarnya. Wa yakhafu law sa'a ilayhi ala nafsihi min sab'in aw aduwin 'indal ma'a. Dia khawatir kalau dia berjalan menuju tempat air tersebut, khawatir akan dirinya nanti akan diterkam binatang buas. Sab' wa ma akala sab' as-sab' binatang buas. Atau adu, musuh, itu dalam kondisi perang atau dalam kondisi di mana ada terorisme misalnya. Ya gitu. Aw yakhafu ala malihi alladhi ma'ahu aw al-mukhallafi fi rahlihi min ghasibin aw sariqin. Atau dia khawatir terhadap keselamatan hartanya, karena dalam Islam itu ada namanya maqasid hifdzil mal. Yaitu di antara maqasid syariah yaitu menjaga harta, ya. Harta yang ada padanya. Kalau misalnya saya ke tempat itu, di situ banyak perampoknya. Kalau misalnya saya lewat, bah, harta saya pasti dilucuti nantinya, gitu loh. Kalau jalanan yang itu ya, karena sudah mutawatir kabarnya di situ tuh emang banyak kejadian. Ya kan? Awil mukhallafi fi rahlihi. Atau kalau misalnya dia ninggalin harta tersebut di kendaraannya. Ngerti enggak maksudnya? Kayak apa ya? Antum ada motor kan? Motor nih. Ya pakai motor jauh, antum touring ke mana ya? Walaupun Indonesia itu enggak bakal, pasti ada air gitu kan di mana-mana. Tapi dia ada air. Cuman ini bingung nih. taruh jok udah penuh, ya. Terus tapi ini taruh digantung di apa namanya cantelan yang di motor, apa namanya itu? Cantel, yang namanya cantel, ya. Ada cantelan gitu kan. Itu harta itu, ya berharga gitu kan. Termasuk mal. Kalau misalnya dia tinggalin, dia takhlif di rohlnya, yaitu dia takhlif, yaitu membelakanginya, meninggalkannya, khawatir ada ghasib atau sarik. Apa bedanya ghasib sama sarik, ikhwan? Ghasib itu ngambil terang-terangan. Kalau sarik itu ngambil yang gak terang-terangan. Maling sarik biasanya gak. Tapi ghasib ngambil terang-terangan. Iya, kayak rampok, jambret, itu ghasib. Dia bukan sarik. Sarik itu, makanya hukum sarik itu beda dengan hukum ghasib kadang-kadang. Hukum sampai potong tangan sarik itu kan ada batasannya. Berapa kadar minimalnya, dan juga ngambilnya sembunyi-sembunyi. Dan ngambilnya pula di tempat yang tersembunyi, disembunyikan sama pemiliknya. Itu sarik. Gitu. Jadi kalau misalnya antum naruh handphone di sini prok gitu, ya nggak di sini, pokoknya anggap aja sini prok gitu. Besoknya hilang, siapa nih yang sarik? Nggak sarik. Antum yang bahlul di sini, bukan sarik. Naruh di situ. Iya, bahasa kita nyuri ya. Iya. Jadi antum nggak menaruhnya di haiz, nggak naruh disimpan di tempat, melainkan dibiarkan begitu saja geletak. Maka itu bukan sarik. Itu luqathah yang tidak benar gitu loh. Apa ngambil mungut tapi nggak benar gitu, tetap zalim. Tak ada pun kalau misalnya ghasib namanya ghasib itu ngambil terang-terangan, dan kadang ada ghasib secara qahra, yaitu secara paksa, itu ghasib ya semacam tadi perampok itu. Nah kalau antum tinggalin di ini, ntar ada sariknya, yaitu yang mau ngambil gitu kan, atau ada ghasibnya, orang yang merampas. Al-Qulhiyah itulah maksudnya. Itu yang seperti tadi. Dia udah deket sama air nih. Tapi kalau dia tinggalin di motor, jangankan barangnya, motornya bisa hilang. Gitu kan. Au kana fi safinatin law istaqa istalqa fil bahr. Atau dia berada di atas safinah. Apa namanya? Perahu. Kapal atau perahu. Ya. Kalau misalnya istaqo, dia ngambil air, dia bakal nyebur ke laut. Ya. Entah itu disebabkan keran air atau tempat mengambil airnya itu di edge, yaitu di ujung dari perahu, dan itu lagi dalam keadaan maujul bahar gitu kan. Ya, maujud itu gelombang, Pak. Gelombangnya lumayan gitu kan. Kalau dia kayak gini-gini, ya ombaknya, terus dia lagi wudhu, nggak pegangan apa-apa, ntar jatuh, ya. Udah gitu nggak bisa berenang misalnya, ya. Dan ikan paus sudah menunggu tuh, kantum jatuh. Hah? Ikan hiu udah menunggu tuh, ya. Ikan paus nggak bakal gitu, Pak ya. Ikan hiu udah menunggu, sambil mikir dia ikan paus, ikan hiu. Kapan nih orang jatuh nih, wudhu dong, gitu kan dia. Ya, udah, ya itu khawatir kan dia, khawatir keselamatannya, nggak mungkin, kan? Atau mungkin karena dia di kapal itu nggak ada air, tapi itu di tengah-tengah air laut gitu loh. Nah di sini lihat, dia wajib untuk pakai air laut wajib. Cuman dilihat, kalau misalnya dia istiqoh dengan air laut, nimba atau apa itu namanya, itu dia bakal jatuh nanti, atau ketarik, ya, saking beratnya itu air, atau saking tingginya gelombang dan seterusnya. Kekhawatiran-kekhawatiran ini itu membuat dia mendapatkan uzur untuk bertayamum. Ya. Falahu tayamum fi dzalika kullihi. Walau khafa al-inqita'a 'anil rifqah atau rafaqah. Kalau misalnya dia khawatir tertinggal atau terpisah dari teman-teman perjalanan. Gimana? Ngerti enggak maksudnya? Rafiq. Rafaqah itu jama' dari rafiq. Atau rifqah masdar. Pertemanan. Ngerti? Gimana? Faham enggak maksudnya? Lah antum kalau misalnya ke gunung, ya kalau antum misalnya masih mau nyari air, teman-teman udah pada jalan. Antum orang pertama, antum baru pertama kali ke gunung ini gitu loh. Artinya kalau anak ketinggalan, kehilangan jejak repot dan bahaya juga memang. Apalagi di beberapa gunung yang masih liar gitu kan. Maka kalau khawatir ketinggalan, dilihat. In kana alaihi dharar. Kalau misalnya dengan ketertinggalan antum dari teman-teman, antum akan mendapatkan mar bahaya. Lau qasadal ma, kalau misalnya antum cari air, bakal dapat dharar nanti. Falahu tayammum qat'an. Jelas ini. Antum tayammum aja. Wa illam yakun alaihi dharar. Kalau misalnya memang antum merasa enggak ada mudharat lah, karena udah biasa kok di sini, gitu kan? Udah biasa naik gunung atau udah sering naik gunung ini misalnya, maka ada khilaf di antara ulama. Namun yang rajih di sini annalahu an yatama ayyatayammama lil wahsyah. Yang rajih adalah dia silahkan tayamum ya disebabkan wahsyah, kesendiriannya, dikhawatirkan kesendiriannya. Ya pokoknya tetap aja walaupun dia merasa enggak ada dharar, tapi kan kesendirian di tempat seperti itu ya tetap ada kekhawatiran gitu. Makanya jarang orang naik gunung sendirian walaupun ada. Ya, ada kan Pak ya naik gunung sendirian Pak ya. Hah? Susah banget susah ya kecuali yang memang muda ini banget tapi senior banget kali ya. Oh iya tetap aja di puncak atau pos berapa atau nanti juga ketemu gitu kan ya. Iya. Kalau kita sendiri pendaki iya. Kecuali perjalanannya dari jalur yang memang enggak dibuka. Iya. Bukan jalur pendakian yang iya. Biasa. Iya, betul. Pakai jalur ikhtiar sendiri ya, ijtihad sendiri. Ntar sama ujungnya ke kebun kebun warga. Iya. وقال الشارح رحمه الله ومن أسباب إباحة التيمم الحاجة إلى العطش إما لعطشه أو عطش أو عطش رف أو عطش رفيقه رف رفقته itu رفقه itu نعم أو عطش أو عطش حيوان محترم أو عطش حيوان محترم في الحال أو المستقبل ولو مات رجل وله ماء ورفقته عطاش شربوه لا قال ini عطاش عطاش ما استفاد جمع ولو مات رجل وله ماء ورفقته عطاش شربوه ويمموه ووجب عليهم ثمنه وجعله في ميراثه وثمنه قيمته في موضع في موضع الاتلاف في موضع الاتلاف في موضع في موضع الاتلاف اتلاف اتلاف افعل اتلاف في موضع الاتلاف في وقته ومن اسباب اباحه التيمم di antara sebab yang membolehkan tayamum membutuh disebabkan haus ya kehausan imma li'atashihi atashi nafsihi antah ya aus dirinya sendiri aw atashi rafiqihi atau di situ rifqatihi atau yang aus ya teman segerombolannya maksudnya ini persediaan air lah untuk mereka gitu loh aw atashi hayawan atau ya ini persediaan untuk hewan tunggangan misalnya kalau sekarang mungkin enggak ya kita enggak bawa tunggangan hewan lah ya kayak di zaman-zaman itu atashi hayawan tapi hayawannya muhtarom seperti hewan tunggangan muhtarom, hatta keledai. Ya keledai ada sisi jeleknya, tapi ada sisi muhtaromnya. Karena ihtiromnya adalah, bukan ihtirom hormat ya, apa ihtirom, ya dia punya harga gitu loh. Dia punya harga yang bisa dimanfaatkan manusia, seperti keledai, kuda, sapi, ya kan, kambing gitu loh. Adapun hayawan ghair muhtarom enggak? Enggak. Ya. Hayawan ghair muhtarom seperti apa? Misalnya kecoa. Ya, ular misalnya. Ya bahkan dianjurkan dibunuh gitu kan. Maka kalau misalnya antum safar sambil bawa ular sanca misalnya. 3 ekor dan supaya mereka minum enggak boleh. Ini buat apa? Buat wudu aja, enggak boleh ditahan buat tayamum enggak. Ya. Fil hal atau fil mustaqbal. Baik nih, fil hal atau fil mustaqbal ini kembali ke al hajah. Bukan kembali ke hewan muhtaram, bukan. Hewan muhtaram yang sekarang atau di masalah enggak, hewan enggak ada urusan. Enggak, di hajah aja. Artinya apa? Artinya kadang-kadang sekarang kita masih cukup air. Tapi belum tentu di masa depan, mungkin 5 jam lagi, bisa jadi kita sangat membutuhkan air ini. Maka jangan diapa-apain air ini, walaupun lebih sekarang nih. Begitu, itu maksud dari fil hal awal fil mustaqbal. Walau mata rajulun walau ma'un. Kalau misalnya seseorang ada mati di safar, di perjalanan, dia mati, ada orang mati. Dia punya air. Warifqatuhu itasyan, tas gunung, dan di dalamnya ada beberapa botol aqua misalnya. Nah, teman-temannya udah kehabisan air. Apalagi mungkin mereka dalam keadaan tersesat. Atau ke space gunung yang tidak dijamah oleh orang-orang dan mereka salah jalan. Ayo pak, gimana pak? Kita baru ngomong orang yang mati karena hipotermia. Pak. Dan hipotermia kan kedinginan. Kerasa, aslinya ngerasa loh langsung. Tinggal ini belum nih, sana juga belum. Nah, sampai mana tadi? Nah, seperti itu, teman-temannya pada kehausan. Maka apa yang mereka lakukan? Syaribuhu. Syaribuhu. Mereka minum. Ya. Wayammamuhu. Dan mentayamumi jenazahnya. Enggak perlu dimandikan dengan air. Karena air dari mana? Kecuali kalau dekat kucuran saluran air. Kan kadang-kadang di gunung itu memang ada mata air. Atau dari warga atau dari orang yang memang pengurusnya. Apa pak yang selang-selang itu yang jauh itu? Ya. Kadang ada gitu ya. Kalau ada gitu ya jelas wajib dimandikan. Fardu-fardu. Ya fardu air untuk mereka harus mereka mandikan. Ya kalau untuk dikubur di situ ya. Kecuali kalau mereka kemudian apa? Bawa ke dasar gunung. Nah, kalau mereka ditayamumkan enggak apa-apa. Dan itu sudah cukup. Ya. Tangan dan juga wajahnya udah kelas. Udah mewakili mandinya dia. Ya, tangan siapa yang ditayamumin? Tangan mayitnya, bukan tangan kitanya, apa urusan gitu kan? Ya, tangan mayitnya. Jadi airnya dimanfaatkan untuk minum. Iya, karena untuk menghifz, menjaga diri semuanya. Kemudian wajib alaihim thamanuhu, wajib atas mereka yang minum itu untuk membayar seharga dengan air yang telah mereka manfaatkan dari punyanya mayit itu. Waja'alahu fi waja'luhu fi miratihi. Menjadikannya. Wajib alaihim thamanuhu wa wajib alaihim ja'luhu. Menjadikan thamannya. Hu di sini kembali ke thaman. Waja'lu thaman fi mirathil mayit. Ya. Jadi misalnya mereka habiskan berapa air di dalamnya ada aqua. Ya, ada juga Sprite dan seterusnya. Ya. Perlukah ke gunung makan-makan itu, minuman itu? Ala kulli hal, ternyata dikalkulasikan semuanya standarnya 50.000. Maka mereka urun dan 50.000 ini dijadikan harta warisan dia dan diserahkan kepada ahli warisnya nanti atau dirembukin ke keluarga dia. Ya kita waktu itu ngambil airnya karena butuh. Wa thamanuhu, harganya itu qimatuhu fi maudhi'il itlafi fi waqtihi. Yang mereka bayar adalah sesuai dengan harga di area lokasi tempat meninggalnya atau mereka tempat mereka mengkonsumsi air tersebut di waktu tersebut berapa kira-kira harganya standarnya gitu. Ternyata di gunung misalnya kalau bayar air aqua itu harganya yang botol gini atau botol nanggung misalnya 6.000. Makanya segitu. Jangan distandarin dengan harga kelontong biasa. Gitu ya. Begitu. Jadi berlakukan sesuai dengan tempat tersebut. Baik, terakhir. Wa qala wa min al-asbab ada musti'malihi li ajli jirahatin wa ma fi ma'naha kaddamamili wa nahwiha sawa'un kana thamma jabiratun amla wa qad dhakaraha syekhu ba'da dhalika li ajli hukmil qada lil atshan an ya'khudha al ma'a min sahibihi qahran idza lam yabdhulhu bi syartin adam bi syarti adam ihtiyajihi ilayhi wa 'alayhi qimatuhu qala khalas wa min al asbab di antara sebab-sebabnya adam isti'mali li ajli jirahatin ma fi ma'na tidak menggunakan air karena jirahah luka dan yang semisal luka seperti ada mamil bengkak apa bisul ya seperti bisul tapi bisul yang lumayan gitu ya bukan bisul kecil banget bisul ya yang mana kalau kena air itu perih banget atau bisa menambah misalnya atau bisul yang terbuka di bagian vulkaniknya itu Miftah bangun ya baik dia memakai jabiro atau tidak perban atau tidak ya, maka diperbolehkan karena itu ada masyaqqah di situ faqad dzakara syaikh ba'da dzalik li ajli hukm al qada wa lil atshani an ya'khudha al ma'a min sahibihi qahna ini kalau misalnya ada orang atshan jadi atshan itu mufrad ya rafi jadi ada itosh. Nah, kalau misalnya masdarnya atosh, ya. Masdar lainnya abot. Atau duwur. Atas bahasa Sunda apa atas? Sekin. Atas. Atas bahasa Sunda apa atas? Hah? Udah. Hah? Sudah. Enggak ada atas yang keras. Iya keras. Ada keras. Ya. Ya atas. Jadi orang yang kehausan boleh baginya untuk mengambil air dari temannya secara paksa. Sini enggak? Enggak enak aja. Sini, anak haus nih. Enggak enak aja. Mati nanti saya nih. Hey, alhamdulillah kata ya. Dia boleh ngambil paksa idza lam yadzulhu jika tidak dikasih. Jika sahibuhu lam yadzulhu lam yabdzulhu. Tidak yabdzul, tidak mengerahkannya, tidak memberinya. Ya. Tapi dengan syarat adami ihtiyajihi ilaihi. Apa artinya? Dengan syarat boleh antum lakukan itu dengan syarat adami ihtiyaji sahibil ma'i ilal ma'i dengan syarat pemilik air memang tidak butuh air tersebut ya Rafi antum ada air enggak ada nih Ustaz ana haus banget nih minta dong oi nak aja beli dah oi nak aja beli ana haus ini mati ana diam aja dia nggak dikasih maka anak paksa kemudian ya anak tindih dia kemudian anak ambil anak minum karena dia nggak dan dia Rafi tidak dalam keadaan butuh air itu jadi boleh jadi ini memang ya mau gimana lagi gitu kan daripada anak yang kena mudharatnya ya mendingan ambil aja ya wa alaihi qimatuhu tapi enggak udah selesai gitu aja urusan wa alaihi qimatuhu wajib atasnya untuk membayar sesuai dengan value dari ayat tersebut gitu ya nah value-nya gimana ini bukannya jual beli enggak ini bukan jual beli ini mengganti karena enggak ada akad di sini ya enggak ada akad sehingga dia enggak boleh menentukan harga lah terus harga ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh urf. Itu harga air yang dihabiskan berapa kira-kira gitu loh. Kalau ternyata yang anak ambil, plek, aku nanggung ya urfnya berapa? 4.000. Ya udah 4.000 kasih dia. Jadi jangan kemudian alhamdulillah berapa Rafi harganya? karena ustadz tadi udah maksa, maka harganya 500.000 plus kitab kifayatul akhyar. Nggak bisa ya tentukan sama dia, karena nggak ada jual beli di sini, apalagi sudah. Dan akad kan harusnya di awal, ini malah baru akad di akhir. Ya, gitu ya. Untuk kifayatul akhyar kita cukup. Sallallahu alaihi wa sallam.